wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, kita mulai aja ya. Kajian kita ini perdana dari Nawaqid al-Islam, ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Ada 10. Namun nanti pahami di sini bukan pembatasan bahwasanya yang mengkafirkan seseorang dari amalan, perbuatan dia, keyakinan dia, atau keraguan dia, itu cuma 10, enggak. Ini bukan mimbabil hasr. Nah, ini ditulis oleh Syekh karena ini yang sering terjadi. Yang sering terjadi. Sebagaimana Syekh menulis Masail Jahiliyah ada sekitar 128. Yang namanya perilaku jahiliyah enggak 128 aja. Namun yang sering terjadi cuma 128. Demikian pula dengan pembatal Islam. Ya bukan 10. Makanya di buku-buku fikih disebutkan di pembahasan riddah murtad banyak sekali. Semisal Nawawi di kitab beliau, ya, semisal Raudhatut Thalibin sama di Al-Majmu', itu menulis beberapa hal-hal yang menyebabkan seorang murtad keluar dari Islam. Artinya pembahasan ini adalah pembahasan ulama klasik fikih zaman dulu. Ya, semua ulama yang bahas fikih pasti menyebutkan hukum-hukum murtad, kapan orang menjadi murtad. Nah, namun yang membuat buku secara mustaqil, secara tersendiri, pembatal keislaman secara khusus, nah ini jarang. Bahwa sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, membuat risalah khusus ini ada 10. Nah, kita langsung aja buka ya di halaman 5. Sama enggak? Sama di halaman 5. Ya di halaman 5. Ya di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, beliau menyatakan bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau menyatakan i'lam anna nawaqidul islami ya, asyratu nawaqid. Ketahuilah bahwasanya pembatal Islam itu ada 10 pembatal. Ya, ada 10 pembatal di sini. Yang namanya Islam itu akan gugur dari seseorang itu dengan 4 hal. Dengan perbuatan dia, ucapan dia, keyakinan dia, dan keraguan dia. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan akidah Murji'ah, khabis. Yang Murji'ah meyakini bahwasanya seseorang akan gugur ya, gugur kalau dia meyakini. Kalau dia meyakini. Kalau belum meyakini, belum kufur, belum murtad. Adapun akidah Islam tidak demikian. Akidah Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini gugurnya Islam seseorang dengan 4 hal. Dengan perbuatan dia yang menjurus kepada kekufuran, ucapan dia yang ucapan kekufuran, keyakinan dia maupun keraguan dia. Nanti akan ada pasal tersendiri mengenai hal ini di pasal ketiga. Ya. Man lam yukaffir musyrikin au syakka fi kufrihim au sahaha madhabahum kafara. Itu ada pasal ketiga nanti. Ya, yang ragu terhadap kekafiran kaum musyrik atau ragu terhadap kebenaran Islam, ragu terhadap ya unsur-unsur penting dalam Islam, misal ragu terhadap hari kiamat, ragu terhadap hari kiamat, diragu za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu, orang-orang kafir menyangka, diragu bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Nah, ini menyebabkan Allah sebutkan kafir, ya, disebutkan oleh para ulama itu sebagai pembatal Islam. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya. Dan juga kita mempelajari ini bukan tujuan untuk kita tunjuk-tunjuk ke semua orang bahwa mereka kafir, dia kafir, tidak. Tapi yang penting ialah untuk diri sendiri agar kita menjauhi perbuatan ini, kemudian keluarga kita. Kemudian keluarga kita dan orang terdekat kita. Ya, kemudian setelah itu kita melihat kemungkaran berupa amalan kemurtatan, amalan-amalan kufur, maka kita peringatkan kaum muslimin dengan ini. Nah, ini enggak apa-apa. Ya. Nah, dan perlu diketahui juga bahwasanya ini penting agar kita selamat dari ya, dua sekte yang menyimpang, Murji'ah dan Khawarij. Tadi Murji'ah dikatakan mereka hanya meyakini kekufuran itu hanya disebabkan dengan keyakinan. Adapun Ahlussunnah oleh 4 hal: keyakinan, amalan, perbuatan, keraguan. Nah, kalau Khawarij demikian pula. Khawarij mereka mengkafirkan dosa besar. Mereka mengkafirkan dosa besar selain kesyirikan. Ahlus Sunnah tidak demikian. Karena Khawarij itu tiga punya tiga mabda. Tiga punya tiga asas. Itu mengkafirkan selain dosa besar, selain kesyirikan akbar. Yang kedua, menghalalkan darah kaum muslimin. Yang ketiga, memberontak kepada pemimpin yang sah dari pemimpin muslimin. Ya, ini tiga khawarij. Ya, tiga asas khawarij. Nah, kita baca dulu dari awal ya, biar cepat aja. Kita baca ringkas-ringkas saja ya. Kalau mau baca yang ya, mendalam itu bahasanya durus fi syarah nawakidul Islam atau subulus salam. Ya, kalau durus kita sedang bacakan itu ya. Sudah sekian pertemuan ya, di Taman Sakinah. Nah, kita baca aja dari ini dulu. Pak Majid, tafadhol. Ya, ini ta'alam wa fahamhu. Terus ma'abana. Nah, terus naqidin. Ay mubtilatuhu. Tusamma bin nawakidi wa tusamma bin asbab ar-riddati aw an-nawakidi wa ma'rifatuha muhimmatun jiddan lil muslimin min ajli mudhof nanti masdar ayya cadat masdar yang dimasuki oleh an menjadi mudhofun ilaih min ajli ayya ta ya ta ay yatajannabaha wa yahduru minha hasbuk cukup baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sahbi ajmain. Qala Syekh Ilam, kata Syekh Fauzan, ilam itu maknanya ta'allam. Ya, pelajarilah, wafham dan pahamilah. Hadhil kalimati, kalimat ini, yu'ta, itu digunakan biha dengan kalimat tersebut, lil ahamiyati. Berarti untuk menunjukkan suatu perkara yang urgen, penting. Watanbih, dan juga sebagai peringatan, ya, ala ahamiyati ma ba'daha. Atas sesuatu yang penting, yang datang setelah kalimatnya. Setelah kalimat i'lam, berarti itu penting. Ya, setelah kalimat i'lam, maka setelah itu berarti penting. Nah, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan perkataan dari muallif anna nawaqidul Islam asyrah. Pembatal Islam itu ada 10. Nawaqid itu jam'u naqidin. Naqidin itu isim fa'il. Naqada isim fa'ilnya naqid, pembatal. Wa hiyal mubtilat. Nah, nawaqid maknanya mubtilat, pembatal. Ya mislu nawaqidil wudu'i. Semisal pembatal wudu. Ya, di kitab-kitab fikih ai mubtilatuhu, yang membatalkan wudu. Tusamma bin nawaqid, kenapa dinamakan dengan nawaqid? Ya, tusamma bin nawaqid, dinamakan dengan nawaqid. Wa tusamma bi asbabi riddah. Ya, dinamakan dengan pembatal-pembatal Islam atau dinamakan juga dengan sebab-sebab kemurtadan, ya, au anwa'ur riddah atau berbagai jenis-jenis kemurtadan. Ma'rifatuha muhimmatun jiddan. Ini mengetahuinya sangat penting sekali lil muslim. Ya, min ajli ayyatajannabaha, ya, supaya dia menjauhinya. Wayahdara minha, dan agar dia berhati-hati darinya. Hanya penting, kalau dia enggak tahu keburukan, gimana dia bisa terbebas dari keburukan? Maka dia mesti tahu. Ya, dan hal ini penting sekali. Memberitahu, Nabi aja kasih tahu. Inna hasatakunu fitanun, ya, kakita illail al-mudlim yusbi ar-rajul mu'minan wa yamsi kafiran wa yamsi mu'minan wa yasbihu kafiran wa yabi'u dinah bi aradi min ad-dunya. Wah, atau yang lainnya dari asar siapa, Hudzaifah ibn Yaman, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu an as'aluhu 'anil syarr. Ya, kenapa beliau bertanya tentang keburukan? Makhafah, karena khawatir keburukan tersebut menimpa beliau. Nah, ini penting sekali. Bukan maknanya kita mau kafir-kafirin kaum muslimin, ya, tetapi memperingatkan diri kita, keluarga kita, agar tidak terjatuh ke dalam 10 pembatal Islam ini. Ya, Terus merontok. Li anna muhimmatun jiddan wa riddatu anil islami ma'naha arju'u anil islami min manir manir tada idara min itu min dari kalimat dari wazan irtadda gitu min irtadda min irtadda idza raja'a qala ta'ala wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin wa qala subhanahu wa ma yartadid tar wa ma yartadid minkum ani an dinihi wa yamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa hadha tahdhiru tahdhirun wa hadha tahdhirun shadidun minallahi lil mu'minin. Nah, hasbu. Tayyib. Karena muslim di dalam ya'rifha apabila dia tidak mengetahui pembatal-pembatal Islam ini fa innahu yukhsha, maka dikhawatirkan dia yaqa'u fi syai'in minha. Ya, dia dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam ya, sesuatu dari pembatal Islam tadi. Sedikit aja dia terjatuh kepada salah satunya nanti terjatuh. Dia enggak ngerti apa itu nawakidul Islam. Lihat kayak sekarang tuh orang-orang ya kayak orang-orang jil, enggak ngerti dia. Orang-orang yang membenarkan musyrikin, oh nggak boleh kafir-kafirin Yahudi, Nasrani, dia nggak ngerti dia ini, dia nggak ngerti. Kalau ngerti dia akan takut juga. Kalau dia ngerti ini, oh ternyata ada siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin, ragu terhadap kekafiran mereka atau membenarkan madhab mereka, kafir, murtad, oh takut, wah walaupun ada penolakan di gestur tubuhnya, di lisannya, di raut wajahnya. Ini akan ada tanbih ke dia. Ini karena enggak tahu, enggak ngerti. Nah, ya, kayak begitulah. Wahia min khuturatil wa alhamiyati bimaka. Nah, ini bagian hal yang sangat berbahaya, sangat penting sekali untuk diberikan porsi tersendiri, tempat tersendiri, ya, agar diperhatikan. Yannaha nawaqidul islami wa mubdilatuhu, karena ini adalah pembatal-pembatal keislaman dan pembatal Islam. Ya, perhatikan ya ikhwah ya. Ya, para ulama dahulu ya, ulama dahulu, semisal ulama fikih madhab Syafi'i, ya kebanyakan mereka kalau dalam masalah iman mereka adalah murji'ah, ya mereka murji'ah, mereka taklid kepada Ibrahim al-Laqani di jauhar tauhid yang menyatakan iman itu hanyalah tasdik, mereka murji'ah dalam hal ini. Namun di bab fikih ketika mereka menyebutkan hukum-hukum riddah, mereka menyebutkan pembatal Islam. Pembatal Islam. Jadi murji'ah aja pun, nah, kalau kita itlakan ya, nah, murji'ah pun ya, membahas hal ini. Bahkan salah seorang Jahmi, ya, salah seorang yang Jahmi, pernah saya share gitu, kutipannya, saya terjemahkan, itu pun menyebutkan orang yang hina jenggot, murtad. Orang yang hina adzan, murtad. Orang yang hina sholat, murtad. Yang meledek-meledek puasa, murtad. Nah, ini sekelas Jahmi murji'ah. Kok bisa kalau kita sekarang menyatakan tidak ada pembatal Islam, tidak ada pembatal Islam. Ini lebih murji'ah daripada murji'ah. Ya, hai ada pembatal Islam. Ya, taib. Wa ma'rifatu asbabi ridda fil Islam muhimmatun jiddan. Nah, mengetahui sebab-sebab kemurtadan dalam Islam sangat penting sekali. Waridhanil Islam maknaha arrujuanil Islam. Yang dimaksud dengan murtad dari Islam artinya rujuk. Ya, keluar dari Islam, dikembali dari Islam, kembali ke agama sebelumnya. Irtadda min kali min irtadda. Dari kata kerja irtadda yartaddu. Nah, idza raja'a apabila dia kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fala tartaddu ala adbarikum, janganlah kalian kembali ke belakang kalian. Fatanqalibu khasirin, maka kamu akan berubah nanti menjadi orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yartadid minkum an dini, siapa yang murtad kembali dari agamanya, fayamut, dia kemudian mati, wahwa kafirun, dalam keadaan kafir, murtad, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka itulah yang amal-amalnya terhapus di dunia dan di akhirat, waulaika ashabun narihum fiha khalidun. Ya, hadza tahdhirun syadidun minallahi lil mu'minin, inilah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum mukminin. Sampai sini tadi Marwan ya baca ya. Nah, ayat-ayat baca. Kaumin yartadid minkum ayuhal mu'min ayuhal mu'minun, wahai kaum mu'minin, barang siapa yang murtad di antara kalian andini dari agama, fayamut wa huwa kafir, kemudian dia mati dalam keadaan dia kafir. Apa maksudnya? Kata Syekh, lam yatub qabla al maut, dia belum bertobat sebelum mati. Wa yarji ila islam, belum kembali kepada Islam. Faqat, maka sungguh habitat amalu, terhapus amal-amal mereka. Ya, ai batalat, terhapus, batal semuanya, gugur. Di dunia wal akhirat, dunia akhirat, wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka adalah penduduk neraka, mereka kekal di dalamnya. Iya dan billah. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyanal mulhuda asyaitanu sawwala lahum wa amwala lahum. Alhamdulillah. Ya hadikumullah wa sallallahu. Nah, sesungguhnya orang-orang murtad kembali ke belakang setelah keterangan jelas datang kepadanya, setelah mereka mendapatkan keterangan jelas, maka setanlah yang menjadikan mereka, ya, sawwala lahum wa amwala lahum, menjadikan mereka mudah berbuat dosa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, mayyartadda minkum, ya, siapa yang murtad di antara kalian. Yartad itu isi fi'il syadd majzum, yartadda fi'il syadd, siapa yang murtad diantarkan andini dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan Allah, dan mereka pun mencintainya, mencintai Allah, adillatin alal mu'minin, bersikap lembut terhadap kaum mu'minin, wa izzatin alal kafirin, sikap keras terhadap kaum kafir. Mayyartad minkum an dini, maksudnya apa ayat ini? Siapa yang murtad dan terkalah dari agamanya, yarji wan dini, ya, dia kembali dari agamanya, keluar dari agamanya. Fa fi hadhihi al-ayati tahdhirun, fa fi hadhihi al-ayati at-tahdhiru min ar-riddah, dalam ayat ini terdapat keterangan peringatan terdari kemurtadan, wal wa'idu 'alaiha, dan ancaman atasnya. Wa amal ahadisu, sekarang dari hadis-hadis Pak Adri. Yukotalun. يقاتلون كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه المرتدين حتى أحضأهم بالإسلام وقتل من قتل منهم على ردته وتاب من تاب منهم فقاتلوهم رضي الله عنهم محققا بذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه عزيزة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Adapun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yahilu damu ro'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan illa bi ihda salasin, kecuali dengan salah satu dari tiga hal. As-sayyibu zani, yang pertama ini ditumpahkan dalam bentuk dirajam, yaitu as-sayyib, orang yang pernah menikah, zani, dia berzina, maka ditangkap setelah terpenuhi syarat, dia mengaku atau ada empat orang saksi, ya, kemudian dia ditangkap dan kemudian dirajam sampai mati. Wa nafsu bi nafsi, ya, ini membunuh jiwa, ini dengan dikisos. Wa tariku li dinih wahdahu syahid, ini orang yang meninggalkan agamanya, ini poinnya di sini. Wa mufarik lil jamaah, dan orang yang memisahkan diri dari jamaah. Nah, kemudian fa'inkan al murtaduna jamaatan. Nah, sekarang yang murtad itu adalah sekelompok jamaah, mereka serombongan gitu. Gimana nangkapnya? Walahum syaukatun, dan mereka pun memiliki kekuasaan, memiliki power. Fa'innahum yuqatalun, maka mereka semua diperangi. Kama qatala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu al murtadin, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang murtad. Ya, pasca wafatnya Nabi sallallahu hatta akhdahum fa innahum ya mana tadi hatta akhdahum, hingga beliau Abu Bakar menundukkan mereka dari Islam atau kembali kepada Islam. Wa qutila man qutila wa minhum ala riddatihi, dibunuhlah orang-orang yang dibunuh dari kalangan murtadun tadi ya, dan mereka dalam keadaan murtad. Wa taba man taba minhum, bertobatlah orang yang bertobat di antara mereka ya. Faqatalahum radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi mereka. Muhaqqiqan, ini dalam rangka merealisasikan ya bidzalika qaulahu ta'ala, merealisasikan firman Allah Ta'ala dengan perbuatan beliau tersebut, memerangi, membunuh orang-orang murtad ya, setelah dimintai taubat. Ya ayyuhalladzina amanu wa ayyuhal mu'minun may yartadda minkum an dini, siapa yang murtad antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillahu, maka kelak Allah akan mendatangkan biqaumin, satu kaum, yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka mencintai Allah, adillatin alal mu'minin, yang mereka lembut terhadap kaum mu'minin, aizzatin alal kafirin, mereka keras terhadap orang-orang kafir, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, wa la yakhafuna laumata laimin, dan mereka pun tidak cakup, tidak tak khawatir, tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Nah, macam berikutnya. Ya, wakila. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ulama, hadza al-ayatu nazalat fi Abi Bakr as-Siddiq wa ashabihi alladziina qatalu mustaddila. Li'annahu yukhbiru ta'ala 'an al-mustaqbali man yartadda. Hala fil mustaqbali fasawfa ya'ti Allahu, ja'a Allahu bi Abi Bakr as-Siddiq wa sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qatala al-murtaddin wa in kana al-murtaddu shakhsan wahidan fa innahu yu'khadhu wa yustatabu fa in taba wa illa qutila wa laysa huwa mislul kafir al-asli. Nah, boleh baca misla, huwanya itu dhamir fasl. Laisa huwa mithla al-kafir al-asli li'anna al-murtadda 'arafa al-haqq wa daqala fi dinillahi bi ikhtiyarihi wa taw'ihi wa i'tarafa anna al-islama huwa al-haqq wa al-haqq fa idza irtadda fa hadha tala'aba minhu bid-din. Boleh juga tala'abun, ini tala'ab masdar, tala'aba ya tala'abu, tala'ab ya, tala'abu minhu bid-dini. Terus li'annahu 'arafa al-haqqa wa dakhala fihi, fa idza qadda fa innahu yuqtalu himayatan lil 'aqidati. Hasbuk, cukup. Nah, ya, para ulama berkata hadil ayatu nazalat fi Abi Bakar ya Siddiq radhiyallahu ashabihi. Ayat ini turun berkaitan tentang Abu Bakar Siddiq dan para sahabat alladzina qatalu al-murtadin, yang mereka memerangi orang-orang murtad. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang perkara al-mustaqbal, yang masa datang. Kan waktu itu Allah menurunkan ayat ini ketika Nabi masih hidup. Belum ada tuh ayat yang murtad di masa Nabi itu, belum ada. Belum ada yang diperangi gitu, tidak ada. Nah, yang ada ialah memerangi orang-orang kafir asli, yang memerangi Romawi, musyrik Quraisy, nah atau yang kafir yang lainnya. Nah kalau ini nggak ada, nah ternyata itu pada perkara yang akan datang. Menyertada barang siapa yang murtad di antara kami, ada fil mustaqbal, ini ya, yang masa mendatang. Fasau fayatillah, maka kelak Allah akan mendatangkan. Aja Allah bi Abi Bakar. Allah akan mendatangkan Abu Bakar Siddiq dan para sahabat Rasulullah SAW yang lainnya. Waqatalu al-murtadin, maka mereka lah yang memerangi orang-orang yang murtad. Wa in kana al-murtadu syakhsan wahidan. Nah, sekarang yang murtad ini satu orang, satu persen. Fa innahu yu'khadhu, maka dia ditangkap. Wa yustatabu, dimintai taubat. Fa in taba, nah kalau dia taubat, alhamdulillah, dilepas. Wa illa, tapi kalau enggak mau, kutila, dibunuh. Walaysa huwa misal kafir asli, dia tidak seperti orang kafir asli. Kalau orang kafir asli ditangkap enggak, misalnya kafir dhimmi, ya, musta'man, wahad, enggak. Orang kafir dhimmi enggak ditangkap. Ya. Li'annal murtad arafal haqqa. Karena orang yang murtad itu tahu kebenaran. Wa dakhala fi dinillahi bi ikhtiyarihi wa tawfiqihi. Dia masuk kepada agama Allah dengan pilihan dia, ketundukan dia. Wa tarfa anal islama wal haqqu, dia pun mengaku Islamlah yang hak. Fa idzar tadda, kalau dia murtad, fa hadza tala'abun, maka ini berarti bentuk permainan, dia mempermainkan minhu, dari dia bidin mempermainkan agama. Dia tahu arafa al haqqo wa dakhala fihi. Terus mana tadi? Li'annahu arafa al-haqqa wa dakhala fihi. Karena dia mengetahui kebenaran, dia pun ya, mengikuti kebenaran, masuk ke dalam Islam. Fa idza tadda fa innahu yuqtalu. Kalau dia murtad, maka dia mesti dibunuh oleh pemerintah tentunya. Himayatan litawqil aqidah, dalam rangka menjaga aqidah. Siapa aja aqidah yang dijaga? Aqidah kaum muslimin yang lain. Efek jera. Inilah ya, bagi orang yang mempermainkan agama. Mas Heri. Ayo. Wa hadha min ibti daruriyatul khams. Wa hadha min ibti daruriyatul khamsi awwaluha ad-din. Fala yutraku ad-din al-aubatu al-ubah main-main. Fala yutraku ad-dinu al-rutbatan liman al-ubatan liman yuslima thumma liman yuslimu. Kenapa mansub? Apa amil nasabnya? Liman yuslimu thumma yartadda. Kenapa mansub thumma yartaddu? Kenapa ini? Thumma yartaddu. Bal yuqatilu. Lu yuqtalu, kalau yuqatilu yu ada alifnya. Bal yuqtalu. Bal yuqtalu hima bidu. Thumma yuqtalu hima yatan lil aqidati tala abi masdar tala bukan tala ub, ha, bukan tala'a. Masdarnya tala'a. Khusus ini. Dia keluar dari wazan tala'a, tafa'ala, tafa'ul, tafa'ul. Tala'a. Terus nanti sudah percaya, lihat aja di kamus. Kalau tidak percaya, lihat aja di kamus. Nah, apa yang antum kamus yang punya? Mau jam apa? Wasit, bulan, mani, silakan. Terus waminal murtadina man yuqtalu biduni istita bidunis titabati titabatin titabatin wahua wahua man tagalladot riddatu wa innahu yuqtalu wala yustatabu himayatan lid-dini wa himayatun himayatun di awal la wa himayatan lid-dini wa himayatan li awalil daruriyati al-khamsi allati jaa al-islamu bihifdhiha. Nah, baik, perhatikan. Dari mana tadi saya ini? Fahada min hibdi duriyatul khams. Nah, ini menjaga agama ini. Ya. Menjaga agama ini. Ini adalah bagian dari menjaga duriyatul khams yang lima. Yang lima hal yang mesti dijaga darurat. Kita pun ya dalam hal darurat, yaitu menjaga agama yang pertama. Ya, kemudian menjaga darah. Kemudian menjaga apa lagi? Kehormatan. Nah, ini dari antara lima hal darurat yang mesti dijaga. Yang pertama menjaga agama. Ini yang penting. Nah, mana lagi tadi? Ya, awaluha din. Yang pertama adalah agama. Ini yang penting. Kemudian fala yutraku ad-dinu al-ubatan, maka agama ini tidak boleh ditinggalkan. Ya, tidak boleh ditinggalkan. Ada satu darurat lagi yang belum tadi apa? Darurat akal. Lima jadinya. Agama ini tidak boleh ditinggalkan. Ya, al-ubatan karena main-main. Liman yuslim, bagi orang yang masuk Islam, aslama yuslimu, yuslim. Summa yartadu, kemudian dia murtad. Bal yuqtalu, bahkan dia orang ini mesti dibunuh. Himayatan lil aqidati min at-tala'ab. Ya, sebagai penjagaan terhadap akidah dari perbuatan mempermainkan ini. Ya, wa minal murtadin may yuqtalu biduni istitabatin. Di antara orang yang murtad, dia ada yang dibunuh tanpa dimintai tobat. Bahwa siapa itu? Man taghalladat riddatuhu. Yang kemurtadan itu udah parah gitu. Fa innahu yuqtalu wala yustatabu. Himayatnya penjagaan min awwalid daruriyatil khams. Untuk menjaga dari hal-hal lima darurat. Yang pertama dari lima darurat Allah tijaa al-islamu bihibdiha. Yang Islam datang untuk menjaga. Ya. Cukup ya. Nanti insyaallah kita lanjut lagi ke depan. Ya, kita sekarang masuk ke syarah kita tahawiyah. Ya, subhanallah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, terima kasih.